Ada yang mengundurkan diri? Belum. Belum ya. Oke, nanti di tanda tangan ya. Ada. Lalu ada tidak rasanya mahasiswa yang tidak hadir itu ya. Sekarang mudah-mudahan semua hadir. Karena waktu sudah semakin dekat ya, semakin mepet ya. Mohon digunakan dengan sebaik-baiknya. Tadi saya melihat ada mahasiswa yang datang jam 7. Ada baiknya itu ya, datang jam 7 semaksimal mungkin dipakai untuk kegiatan diskusi kelompok, barangkali tugas-tugas presentasi bisa sudah mulai dibicarakan, ya, disiapkan sama-sama ya. Semua sudah punya bukunya? Ya, apalagi bukunya sudah ada. Tinggal ya baca-baca. Memang harus ya, karena ini bahasa Inggris harus kadang-kadang 2-3 kali kita baca gitu ya, tapi semakin lama semakin bisa memahami sambil melatih bahasa Inggris Anda. Ya, khususnya yang nilai TOEFL di bawah 500 harus banyak-banyak belajar membaca, karena bacaan semua literatur itu dalam bahasa Inggris. Dan menurut saya kembali, kalau diterjemahkan itu sudah banyak maknanya yang hilang, malah membingungkan kadang-kadang ya. Tapi kembali, yang asli itu jauh lebih bagus ya. Dan walaupun Anda tidak bisa memahami penuh ya, tapi masih mudah dipelajari. Maksudnya dibanding terjemahannya, kadang-kadang kita muter-muter nggak bisa. Saya sendiri kalau membaca terjemahannya bingung malah, ya nggak ngerti apa yang dia ungkapkan itu. Coba baca bolak-balik ya nggak mengerti juga ya, karena memang caranya mengungkapkan dalam bahasa Indonesia itu sedikit beda dan tidak pas dengan apa yang dimaksud. Itu yang membuat sulit. Saya pernah meneliti itu, kata demi kata benar, semuanya benar. Tapi kalau sudah ditaruh dalam kalimat sudah sedikit lain artinya gitu. Nah, itu yang menyebabkan makanya akhirnya mengambil isi satu paragraf itu sudah tidak ngerti lagi ya. Mari kita teruskan dengan ini bab 1 ya, the role of theories or learning theories ya. Theory of learning and instruction. Jadi dua-duanya nanti. Apa peran, apa manfaat dari kita belajar mengenai teori belajar dan teori pembelajaran. Apa manfaatnya? Itu satu bab, jadi panjang sekali. Dan kembali karena waktunya terbatas, saya juga tidak akan menerangkan semua-muanya. Saya hanya memberi beberapa poin yang penting aja ya. Nanti kita lihat. Minggu lalu kita sudah singgung mengenai definisi learning ya, apa itu learning? Itu saya kira bahasanya juga sangat spesifik ya, dalam nih dia. Okay, what is learning? Kembali ada dua definisi ini. Learning is the process by which behavior in the broad sense, dalam arti luas ya, is originated. Mana behavior itu berasal. Itu berasal dari proses learning itu sendiri. Atau yang lebih sering yaitu change. Dari behavior yang awal diubah menjadi behavior yang kemudian yang tentunya lebih baik. Nah, itulah proses learning ya. Ada perubahan tingkah laku ya, dari sebelumnya menjadi yang lebih baik. It change ya, through practice, tentu melalui latihan dan juga melalui pembelajaran atau training. Jadi tidak bisa, boleh dikatakan otomatis. Seperti binatang tidak melakukan proses learning, dia hanya meneruskan istilahnya apa yang diwariskan. Nah, itu. Jadi learning hanya bisa dilakukan oleh manusia. Kita bersyukur ya atas anugerah yang luar biasa ini. Kita bisa learning, kita bisa mengubah tingkah laku kita. Ya, dari yang kurang baik menjadi lebih baik, menjadi lebih baik terus dan seterusnya ya. Nah, malah definisi yang kedua ini yang minggu lalu juga sudah kita itu dibedakan dengan pematangan, maturation. Learning dan maturation itu berbeda sekali. Kalau maturation itu hanya berdasarkan bakat yang ada yang diwariskan. Tapi kalau learning lebih daripada itu. Ya. Learning in contrast with maturation is a change in living organism, individual, which is not heralded by its genetic inheritance. Harusnya ini tidak hanya disebabkan oleh warisan bakat dari generasi sebelumnya, dari bapak ibu kita. Tapi, yaitu, it may be a change in insight. Insight itu pemahaman. Ada kata yang lebih berat lagi, namanya deep insight. Jadi satu pemahaman yang mendalam di dalam benak kita. Dalam melihat sesuatu, kita mempunyai pemahaman. Beda kadang-kadang dengan orang lain. Ya, dalam melihat situasi konkret di lapangan, itu kita biasanya yang mempunyai pendidikan yang lebih, itu mempunyai deep sight yang lebih dalam lagi. Mempunyai pemahaman yang dalam, ya, dalam mengatasi satu situasi, katalah inflasi misalnya ya. Orang yang berpendidikan itu akan bisa mempunyai cara hidup yang berbeda karena dia mempunyai deeper insight, ya, pemahaman terhadap lingkungan ya. Dan juga behavior bisa berbeda dalam tingkah laku. Kalau insight itu di benak kita, behavior tingkah laku kita. Sebelumnya kita tidak terampil main bola misalnya itu ya, ini behavior, tapi sesudah berlatih, nah tentu keterampilan kita bertambah. Nah ini juga learning ya, itu melalui latihan kembali. Ya kalau yang mencoba, gajah bisa bermain bola ya, tapi lambat sekali, hampir nggak bisa sebenarnya bermain bola mereka ya, walaupun dilatih ya. Karena memang binatang tidak mempunyai kemampuan learning itu sendiri. Hanya manusia yang bisa. Itu karena itu kita harus berbahagia ya. Bisa juga dalam bentuk persepsi, perception. Kembali pemahaman, tetapi pemahaman yang sedikit lebih dangkal daripada insight. Insight itu jauh lebih dalam. Bagaimana kita menanggapi itu, tanggapan kita atau persepsi kita. Ya. Terhadap sesuatu berbeda-beda antara satu dengan yang lain ya, dalam perception. Dan juga motivasi, kembali lagi motivasi melakukan sesuatu ya, itu beda-beda. Misalnya belajar bahasa Inggris, motivasi kita akan berbeda antara satu siswa dengan siswa yang lain. Ada yang suka sekali dalam arti mau berusaha dengan sungguh-sungguh, tapi ada yang malas-malasan. Nah itu motivasi. Itu juga bisa berbeda ya, dalam arti in the broad sense itu semua itu bisa berubah ya. Or combination of all these three ya, semua kombinasi itu adalah hasil belajar itu yang berubah dari waktu ke waktu yang lain. Kembali tadi definisi sebelumnya, melalui latihan atau melalui training. Training itu sejenis pendidikan lah, program pendidikan. Dan itu yang harus kita tempuh. ya, yang terus kita lewati. Misalnya sekarang ada program di TK, di SD, SMP, SMA dan seterusnya ya. Kalau kita melewati program ini, tentu anak-anak itu akan menjadi berbeda dengan dibandingkan dengan anak-anak yang tidak masuk SD. Ya, baik dari insight-nya juga mereka lebih dangkal, tidak memahami dengan lebih dalam ya. Bayangkan anak yang katakanlah umur 18 tahun ya, harusnya tamatan SMA ya. Bandingkan anak yang umurnya 18 tahun, dua-duanya 18 tahun, yang satu melalui pendidikan SD, SMP, SMA, yang satunya hanya hidup seperti biasa, makan, tidur, kerja. Ya, bisa kerja bisa juga kan. Tapi setelah dia umur 18 tahun bisa dibedakan itu ya. Beda dalam banyak hal. Ya, perilakunya juga beda ya. Insight-nya beda, motivasinya juga beda ya. Kelihatan yang tidak melalui pendidikan tentu kelihatannya lebih sederhana dalam menanggapi sesuatu, lebih cuek ya. Tapi yang melalui pendidikan dia sudah lebih serius menanggapi sesuatu dan sebagainya, lebih concern terhadap hidup ini ya. Nah, itu bedanya orang yang melalui pendidikan dan yang tidak melalui pendidikan. Yang melalui pendidikan atau training itu melalui learning namanya ya, process of learning. Itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita ya. Oke. Itu yang pertama. Nah, sekarang kita kembali belajar mengenai teori. Why is the study of learning important ya? Nah, ini kembali, the human capacity for learning is an important characteristic that sets the species apart from all others. Inilah kemampuan manusia diberikan kemampuan untuk learning. Human capacity for learning. Animal capacity tidak punya learning ya. Karena itu mereka stabil. Tetap seperti itu, anjing di Amerika dengan anjing di Indonesia sama aja. Ya, behaviornya ya itu-itu aja. Ya, tidak berkembang. Burung juga sama. Paling-paling bunyinya begitu aja. Tidak bisa berkembang. Tapi kalau bunyi kita manusia, nah itu lain sekali ya, bisa berubah dengan bagus ya. Apart from others. Semua ada dalam buku itu ya. It provides benefits for both the individual and society. Jadi belajar itu berguna untuk pribadi kita sendiri-sendiri, mengembangkan kemampuan kita melalui learning, dan juga akan berguna bagi society, bagi masyarakat. Ya, kita tentu memberi kontribusi ya kepada masyarakat, membuat masyarakat akan lebih baik. Ya, karena tingkah laku kita semakin baik, semakin disiplin, semakin tahu moral, nah, tidak bejat misalnya ya, dan seterusnya. Jadi membuat masyarakat lebih tertib, lebih disiplin. Itu yang konkret. Nah, lebih ekstrim lagi, tentu ada manusia atau individu yang sangat istimewa, yaitu penemu-penemu, inventors. Nah, itu bisa dibayangkan ya. Siapa yang dulu menemukan listrik? Nah, itu sangat berguna bagi masyarakat ya. Tanpa listrik barangkali kita tidak seperti sekarang ini. Bisa handphone ya, dengan istimewa bisa komunikasi setiap saat ya. Dimanapun kita berada bisa dihubungi. Kalau handphone kita hilang bisa dicari ya. Kita tinggal telepon handphone kita lalu dia berdering. Oh, di sini ya. Saya pernah juga di kampus, handphone saya di mana ini? Terus teman bilang, oh gampang, saya cari ya. Terus dia telepon saya, nomornya berapa? Ini, kasih nomor. Terus dia telepon, kering. Tahu-tahu di balik tempat duduk, dia jatuh. Waktu saya duduk di sana, jatuh dia. Nah, ada di sana, padahal di kantong saya sudah tidak ada lagi ya. Mana ini? Tahu-tahu di balik tempat duduk itu ya, ketemu. Ya, segera ketemu, itu luar biasa. Kalau tidak ada listrik, barangkali saya, wah, harus beli lagi yang baru ya. Tidak bisa menemukan itu. Itu satu contoh yang paling konkret ya. Mainkan listrik, apalagi yang ditemukan panas ya, panas bumi dan sebagainya itu sangat berguna bagi kehidupan kita ya. Itu yang berguna bagi individu dan bagi society ya. Dan juga every individual needs to continue learning. Jadi tidak ada waktunya berhenti belajar. Nah, buktinya Anda sendiri merasa perlu ngambil S2 ini ya. Nah, itu saya kira konkret, itu bagus sekali ya. Tapi tidak semua orang bisa. Nah, itu kembali harus diingat. Makanya saya selalu mengingatkan Anda, Anda diberi kesempatan untuk meneruskan studi ini ya. Makanya kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi semua orang bisa ya. Baik dari segala segi ya, khususnya kemampuan akademik juga yang menentukan ya. Karena kemampuan akademik tidak cukup ya, tidak bisa, ya, perlu S2, S1 sudah cukup ya, sudah bisa kerja kan ya, sudah puaslah dengan S1 gitu. Nah sekarang Anda diberikan meneruskan belajar. Tapi secara real itu juga dalam kehidupan sehari-hari pun kita terus belajar ya, walaupun tidak melalui pendidikan formal ya, terus belajar sampai kita dipanggil Tuhan ya, berhenti belajar ya, itu maksudnya ini ya. Kemudian, nah ini itu lah, new development, because kita harus terus mempelajari hal-hal yang baru dalam teknologi, misalnya sekarang komputer. Ini kan kemampuan kita juga beda-beda menggunakan alat baru ini ya. Ada yang canggih sekali, ada yang masih gaptek lah, gitu ya. Seperti saya juga gaptek ini. Kalau enggak, loh, kok enggak bisa seperti tadi dulu? Kok enggak bisa? Ya sudah, enggak bisa dipakai lagi, harus dikontrolkan ini apa baterainya yang habis atau gimana ya. Dan baterainya ini baru beli ini. Ini kok bisa habis ini ya? Mungkin karena on terus dia mungkin habis akhirnya. Science and knowledge, some become inventors. Kita juga sebenarnya potensi punya kemampuan untuk menjadi inventors. Tapi tidak usah lah sebesar distrik ya. Mungkin inventors dalam bidang pendidikan. Makanya Anda harus terus belajar, meningkatkan kemampuan dan menemukan cara-cara baru untuk memberi pembelajaran kepada siswa kita. Kita menemukan barangkali teknik-teknik baru nantinya ya. Karena itulah Anda dalam program degree program ini kembali dalam mengembangkan ilmu pengetahuan itu. Itu kewajiban kita. Terus mengembangkan teori-teori pembelajaran supaya anak-anak bisa belajar dengan lebih baik lagi ya, dengan alat-alat, dengan alat peraga dan seterusnya, dengan cara-cara sendiri ya. Walaupun bukan big inventors, tapi ya juga kita potensial bisa menjadi inventors dalam bidang pendidikan. Okay. Nah, learning is important, kembali. Every society need to learn the customs. Jadi selain individu belajar terus, masyarakat juga perlu terus belajar. Ya, misalnya the customs, adat kebiasaan ya, harus kita terus pegang itu dan kembangkan. Ya, tidak bisa kita berhenti ya dengan custom kita. Itu bisa menjadi tidak bahagia hidup kita ya. Dan the values, norma-norma, nilai-nilai itu juga harus kita terus kembangkan ya. Nilai-nilai kejujuran, keadilan, yang baik-baik itu ya. Itu harus terus kita kembangkan supaya kita menjadi masyarakat yang lebih berbahagia dalam hidup ini ya. Dan juga the language, nah ini bahasa terutama. Ya, bahasa itu juga kita pelajari melalui masyarakat. Ya, tanpa ada masyarakat barangkali kita tidak punya bahasa ya, harus ada masyarakat di mana bahasa itu kita pelajari ya. Or the culture as a whole, jadi budaya lah, semua itu sebut budaya, cara hidup orang itu sebut budaya from generation to generation ya. Kita nanti akan mewariskan apa-apa yang kita miliki ini kepada generasi berikutnya, dan generasi berikutnya kepada generasi kemudian ya. Dan kita harapkan masyarakat manusia itu semakin lama semakin maju tentunya dalam semua bidang ya. Itulah learning ya. Both the society and the individual try to manage learning more effectively. Nah sekarang tugas kita, learning itu harus kita buat supaya lebih semakin lama semakin efektif. Ya, jadi itulah tugas kita. Apalagi kita sebagai guru ya, membuat learning supaya semakin cepat, semakin efektif, semakin sukses ya. Semakin meningkatkan kualitas siswa kita. Akibatnya nanti mereka juga akan mewariskan itu kepada generasi berikutnya. Jadi itu tugasnya, supaya learning itu jangan hanya seperti itu-itu saja ya. Semakin lama learning itu bisa semakin baik ya, semakin lebih efektif. Itu tugas kita ya. Nah, sekarang ini sources of knowledge about learning, dari mana kita bisa belajar mengenai kebiasaan. Misalnya ini ada beberapa sumber sources. Folklore, dari folklore itu adalah seperti seperti adat istiadat dan lama itu ya, folklore, cerita lama, traditional customs, tales, cerita-cerita lama itu, cerita rakyat itu, kita bisa belajar dari cerita rakyat itu banyak sekali. Termasuk saying, ungkapan-ungkapan, itu juga kita bisa belajar dari ungkapan-ungkapan. Contoh yang paling sederhana, time is money. Itu ungkapan. Itu berarti bahwa waktu yang ada itu sebenarnya uang. Ya, karena itulah kita harus menghargai waktu, karena itu sangat berharga. Ya, makanya saya selalu menekankan sedikit waktu harus kita gunakan, apalagi kembali tugas kita sebagai full time student dan full time workers. Ya, dua full time jobs ini ya, tidak ringan. Karena itu waktu sangat penting bagi kita untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Maka itu sekarang Anda itu harus belajar menggunakan waktu dengan lebih baik lagi. Tidak ada waktu luang sekarang ini ya. Termasuk kalau nanti di sekolah kalau ada jam kosong, itu jangan ngerumpi. Ya, harus sebaiknya Anda pergi ke perpustakaan sekolah dan lakukan sesuatu di sana. Selain menjadi contoh bagi siswa kita, kita mendapat sesuatu, yaitu menggunakan waktu itu bisa untuk mengerjakan assignment kita, bisa membaca juga ya. Mulai sekarang kita harus belajar menggunakan waktu yang tersedia itu. Demikian juga yang kerja di kantor, kalau ada waktu istirahat barang sebentar ya, harus digunakan untuk membaca ya, jangan grumpi, jangan gossiping ya, kesana kemari percuma. Itu sekarang dituntut kita ini menggunakan waktu dengan lebih baik. Kalau tidak ya kita akan gagal ya, kita akan sudah tidak bisa mengerjakan tugas itu dengan baik. Itu maksudnya satu saying lah. Banyak lagi ungkapan dalam kehidupan kita ya. Bahasa Indonesia juga punya ungkapan-ungkapan yang kaya raya ya. Bahasa Jawa juga ada, budaya Batak juga banyak ungkapan yang bisa berguna ya. Ini dalam bahasa Inggris ada spare the rod and spoil the child. Rod itu artinya tongkat, rotan ini, rod. Kalau spare, tidak pernah dipakai rod ini, itu artinya Anda akan merusak anak Anda. Karena itu hukuman, nah ini maksudnya, hukuman itu masih diperlukan ini. Walaupun jangan, kalau memukul itu jangan bagian yang berbahaya. Kalau memukul yang mungkin bagian punggung sedikit, pantat ini barangkali yang, ya walaupun dikeraskan tidak apa-apa. Jangan pukul kepala misalnya ya. Tapi anak sudah merasakan, oh ini tidak boleh ya. Nah, itu namanya spare the rod and you spoil the child. Jadi spare artinya sayang pada rod ini, tidak dipakai, disimpan aja. Tidak digunakan untuk mukul, itu maksudnya. Itu akan merusak anak ya, membuat anak manja, akhirnya tidak berguna ya. Ini ungkapan bahasa Inggris. Dan itu orang Inggris masih tetap menggunakan hukuman itu ya. Baik di sekolah juga, malah di Indonesia sekarang guru tidak boleh mukul anak. Tapi di Amerika, rotan itu bisa dipakai. Corporal, corporal punishment namanya ya, itu boleh. Hanya yang boleh kepala sekolah. Kalau guru-guru nggak boleh, kepala sekolah bisa. Artinya kalau ada anak yang nakal sekali, guru harus lapor pada kepala sekolah. Dan kepala sekolah tentu tidak langsung ya memukul anak itu ya, tentu di approach dulu, di apa namanya, dibimbing dulu dan diteruskan. Tapi kalau toh tidak berhasil, nah paksa kepala sekolah boleh memukul anak. Orang tua mengizinkan, asal juga jangan pada tempat yang berbahaya ya, sebagai punishment gitu. Itu maksudnya ya. Jadi kita belajar banyak dari folklore. Yang kedua, kita belajar dari juga mitos ya, tapi yang organized, yang sedikit lebih rapi lah ya. The god and goddesses control natural world and human affairs. Ini banyak yang percaya bahwa gods itu mengontrol, ini god dalam arti dewa-dewa, itu mengontrol kehidupan kita gitu ya. Khususnya kalau di Jawa ini ada Dewi Sri. Di Jawa ini Dewi Sri, di tempat lain mungkin ada juga ya. Artinya bahwa Dewi Sri itu mengontrol para petani, tidak boleh menanam padi semaunya. Jadi harus bersama-sama sesuai dengan musimnya. Nah ini menolong petani. Karena nantinya kalau semua bersama-sama, kalau ada hama tikus, ya bersama-sama kita dirugikan. Atau minimal mengurangilah dibanding sendiri ya. Itu akan habis sama sekali. Tapi kalau banyak orang, semua orang, itu tentu berkurang memang. Tapi tidak habis sama sekali ya. Itu juga bermaksud supaya nanti pada saatnya kalau kita tidak menanam padi, kosong sama sekali, maka tikus-tikus itu akan mati. Kurang lebih seperti itu. Karena itu Dewi Sri itu minta supaya kita semua ini kalau menanam padi harus bersama-sama. Jangan sendiri-sendiri. Itu Jawa itu menjadi apa, kebiasaan yang harus itu diikuti. Kalau tidak, itu akan hama sepanjang tahun. Karena tikus itu akan bisa pindah dari tempat satu ke tempat yang lain ya. Karena padi selalu ada, jadi selalu hidup. Ini hebatnya kalau petani-petani di Jepang, saya pernah tinggal di Jepang, luar biasa padinya di sana. Karena tikus nggak ada, dingin ya. Kalaupun ada, barangkali begitu musim dingin datang, tikusnya mati. Nah, summer datang, padi subur sekali tumbuhnya, tidak ada tikus lagi. Begitu barangkali ada tikus yang masih bisa hidup, lalu datang musim dingin, mati lagi dia ya. Ini membuat orang di daerah dingin itu sangat kurang hamanya. Kita daerah tropis paling banyak hamanya. Karena itu saya iri waktu saya di Jepang, iri melihat petani Jepang itu nanam padi hanya sekali setahun, tapi cukup untuk hidupnya sepanjang tahun. Karena hasil padinya luar biasa. Bahkan pemerintahnya melarang menanam sawahnya dengan padi semua. Sebagian dikosongkan ya, supaya jangan juga terlalu over produksi ya. Supaya cukup untuk negara itu. Bahkan Jepang bisa mengekspor berasnya ya. Karena hama hampir tidak ada di sana. Tidak ada wuren. Ya wuren tidak ada karena tidak bisa hidup di daerah dingin ya. Sayang kita di daerah tropis, memang ada keuntungannya tapi kejelekannya itu ya, wereng, tikus itu selalu ada. Nah, tapi untung ada Dewi Sri ya. Kalau di Jawa, kan tahu ya, di tempat lain mungkin juga ada kebiasaan minimal kalau menanam itu harus bersama-sama. Itu akan mengurangi hama, itu kesannya ya. Itu satu contoh aja ini. Yang berikutnya adalah, nah ini filsafat. Nah ini yang sudah lebih modern lagi ya. Filsafat. Itu dengan adanya filsafat, maka kita akan belajar banyak tentang bagaimana harusnya kita hidup. Ya, contohnya ini, nah, Pak Budi tadi menerangkan barangkali, ini Plato, ya, dari teori Plato. Learning is the process of developing innate and inborn ideas into knowledge system through the study of mathematics. Jadi dianggap ini idenya Plato ini, bahwa untuk mengembangkan ilmu itu kita harus belajar matematik. Karena itu di seluruh dunia kita belajar matematik dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, hampir semua ya harus belajar ini. Hanya di Indonesia ini rupanya sedikit SMA lalu ada pilihan ya, lalu matematik ditinggalkan. Ya enggak, ada jurusan yang enggak usah belajar matematik, itu sebenarnya kurang baik ya, sesuai dengan teorinya Plato ya. Saya kira ada benarnya. Ya sebaiknya kalau di Amerika semua sampai perguruan tinggi tingkat tahun kedua rasanya masih ada matematik, harus itu dipelajari. Karena itu mereka menjadi lebih kuat ya, lebih kuat dalam arti sumber daya manusianya. Saya tahu sendiri, katanya banyak contoh orang yang belajar sejarah, yang belajar sejarah. Kalau di Indonesia orang belajar sejarah itu matematikanya lemah sekali. Tapi kalau di Amerika orang yang belajar sejarah matematikanya ya harus minimal ya, harus cukup. Dan banyak orang di Amerika yang belajar sejarah akhirnya menjadi manajer yang sukses. Padahal hanya sejarah ya, tapi mereka bisa belajar menjadi seorang manajer yang berhasil dalam perusahaannya, dan karena banyak. Jadi jurusan itu tidak menjadi penting ya, karena mereka punya dasar yang kuat dalam bidang-bidang dasar itu tadi ya, terutama ini matematik itu sampai perguruan tinggi. Karena itu mereka menjadi apa saja, jurusan apa saja akan bisa menjadi lebih berhasil. Jadi itu sistem pendidikan di Indonesia. Nah sistem pendidikan kita sedikit lebih jelek dari sistem di Amerika itu, karena matematik kalau tidak salah SMA kelas 2 yang sesudah penjurusan itu ada jurusan yang tidak usah belajar matematik. Nah itu saya kira ada kekurangannya di situ ya, sehingga yang belajar sejarah barangkali matematikanya lemah sekali ya. Nah akhirnya nanti kalau sudah tamat dia S1 tidak bisa bekerja selain jurusan sejarah. Nah ini kurang fleksibel ya, akhirnya hanya harus mencari pekerjaan yang sesuai dengan sejarah saja misalnya, kurang fleksibel. Kalau dia mengambil bidang lain akhirnya nggak kuat ya, karena tidak belajar bidang itu misalnya ya, dasarnya kurang kuat. Inilah satu pemikiran tentang matematik ini, ini menurut Plato ya, kita belajar dari Plato, belum lagi dengan filsafat filsafat yang lain ya, filosof-filosof yang lain. Nah yang berikutnya adalah nah research, yang ketiga research ya. Dari research kita akan juga belajar banyak ya, ini tidak perlu saya uraikan ya. Dengan adanya research kita bisa menemukan temuan-temuan yang terbaru sehingga akan bisa membuat hidup ini lebih baik ya. Saya kira tidak perlu kita diskusikan itu. Nah yang terakhir teori ya, inilah kalau research itu lalu menemukan teori ya, teori-teori seperti teori ekonomi demand and supply, itu teori yang barangkali sekarang sudah menjadi hukum. Nah ini tingkat berikutnya memang hukum. Hukum itu suatu apa namanya ketentuan yang sudah tidak bisa dibantah lagi, sudah persis seperti itu ya, seperti supply and demands. Begitu supply banyak ya, demand sedikit, maka harga barang itu akan turun ya. Jadi padi banyak maka beras akan turun, tapi kalau padi sedikit beras akan naik. Itu saya kira hampir di seluruh dunia itu berlaku. Itu satu contoh teori. Nah kita akan belajar teori tentang belajar dan pembelajaran, mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan itu juga. Inilah sumber-sumber belajar ya. Nah sekarang kita akan lihat yang berikutnya ini, tinggal penjelasan lebih lanjut. Ini satu contoh aja. It provided conceptual framework for separate item of information. Kita akan lihat ini fungsi dari teori. Karena kita tinggalkan dulu ini ya. Itu sebenarnya penjelasan contohnya aja ini kan kita ini sekarang function of learning theories to serve as a framework for research. Jadi dengan adanya teori, lalu kita bisa mengadakan penelitian. Jadi penelitian yang terarah tentunya ya. Nah ini kita kan nanti menulis tesis. Jadi kita harus tahu teori. Tanpa teori ya kita tidak tahu risetnya mau kemana. Ya, jadi akan ada banyak teori belajar, pembelajaran. Nah itu bisa kita kembangkan ya penelitian kita sesuai dengan teori yang bersangkutan. Nah itu pertama, itu untuk research ya. Nah, yang kedua, it provides to provide an organizing framework for specific item of information. Ini artinya bahwa dengan adanya teori, kalau ada sesuatu yang terjadi, lalu kita tidak bingung. Ini, misalnya anak-anak nakal, ya, lalu kita tidak bingung. Lalu bunuh barangkali anak itu ya, nakal lalu kita bunuh, ya dia tidak nakal ya, misalnya itu kan bodoh namanya ya. Nah dengan adanya teori bahwa ya anak nakal itu karena ada pengaruh-pengaruh tertentu dari lingkungan, nah itu minimal kita harus refleksi, oh barangkali pengaruh dari orang tua bisa jadi. Nah kalau itu orang tua harus mengubah kehidupannya bisa jadi, atau bagaimana, itu banyak faktor yang menyebabkan. Nah itu bisa dianalisis. Minimal dengan tahunya teori bahwa anak itu bertumbuh melalui proses perkembangan yang kadang-kadang tidak selalu mulus, yaitu kita akhirnya tidak lalu langsung mengambil keputusan membunuh anak itu ya. Minimal harus kita menganalisis kira-kira apa sebabnya ini. Ya, ada faktor-faktor. Mungkin hanya karena perkembangannya atau mungkin karena lingkungannya. Ya, barangkali dia bergaul terbanyak dengan anak nakal sehingga sekarang dia anak nakal, jadi menjadi nakal ya. Nah, caranya ialah jangan diberikan dia ke kelompok anak-anak nakal itu. Kurangi minimal. Nah, lihat ada perubahan enggak? Ternyata ada banyak perubahan. Nah, itu berarti itu karena pengaruh dari lingkungannya aja. Jadi kita tanpa membunuh anak itu bisa berkembang dengan lebih baik. Itu maksudnya. Jadi ada satu item terjadi kejadian yang terpisah, nakal, lalu kita juga gampang itu. Ada caranya mengatasi. Jadi kita tidak akan kehilangan nakal ya. Itu yang kedua. Jadi kita tidak bingung ya. Yang ketiga, to reveal the complexity of simple events. Ini sebaliknya, ada gejala yang kelihatannya sederhana, tetapi itu sebenarnya besar efeknya. Nah, itu membuat kita lebih berhati-hati terhadap kejadian yang sederhana ini. Ya, misalnya, ya kasus korupsi ini ya, awal-awalnya itu kan sederhana, orang hanya ya menyembunyikan sebagian dari uang kas kita gitu kan. Nah tapi efeknya itu kalau sudah dibiarkan terus menerus terjadi begitu, itu semakin besar dan juga menular ya, seperti apa yang terjadi di negara kita sekarang ini ya. Nah itu kita bisa memahami, karena itu kita harus serius ya memberantas kasus yang sederhana awalnya itu ya, hanya mencuri barang 1.000 perak, 2.000 perak, tapi sudah menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi budaya ya. Itu sekarang kita awal-awalnya kita dikatakan korupsi itu sudah menjadi budaya ya. Nah benar-benar budaya ini sekarang ya. Nah sekarang kita butuh apa namanya usaha yang serius untuk menghadapi apa namanya kasus korupsi ini. Satu contoh aja di Indonesia ini, makanya sekarang apa namanya kebetulan ini ada masalah ya tentang KPK ini ya, tapi saya terangkan di sini urusan Nana mencari itu dan berdoa mudah-mudahan cepat bisa diselesaikan ya. Tahu itu ada konflik tentunya di antara lembaga-lembaga yang harus menangani korupsi itu ya. Jadi dengan adanya teori ini, maka kita tidak menganggap enteng korupsi itu. Kalau tidak kita atasi dengan segera, kita akan hancur, betul-betul hancur ya. Saya bayangkan bisa setiap orang lalu mempunyai sifat koruptif ya. Bayangkan gimana sih? Semua gubernur, semua bupati, semua wali kota, semua lurah korup. Bayangkan apa yang akan terjadi ya kalau tidak dicegah. Contoh yang lain, narkoba. Ini juga kembali awal-awalnya hanya sekedar isap-isap heroin ya, dikit-dikit berkali-kali, tapi lama-lama menghancurkan negara. Itu juga salah satu ya contohnya. Oke. Nanti yang keempat, reorganize prior experience. Itu berarti bahwa kita punya pengalaman, lalu ini pengalaman lagi. Nah itu barangkali akhirnya kita dengan adanya satu teori, lalu bisa kita kelompokkan, oh ini pengalaman ini masuk teori ini. Nah ini kembali kita menjadi hidup dengan lebih teratur ya. Barangkali teori itu menunjukkan kemajuan atau kemunduran. Kalau kemunduran tentu event-event ini perlu kita cegah. Tapi kalau itu ternyata membuat lebih sejahtera, nah event-event itu perlu kita buat lebih maju lagi gitu ya, supaya meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia itu. Nah itulah peran daripada learning theories ya. Bisa untuk research, bisa untuk memahami kejadian yang kecil, itu sebenarnya tidak masalah, membuat kita lebih optimis. Yang ketiga, kadang-kadang kita bisa memahami bahwa ini sebenarnya sederhana, tapi akibatnya kompleks. Yang terakhir, juga bisa berdasarkan pengalaman-pengalaman itu kita bisa belajar banyak. Akhirnya kita menemukan sesuatu yang bagus atau menghindari yang jelek ya, berdasarkan pengalaman satu dengan pengalaman yang lain ya. Dari hari-hari kita mendapatkan pengalaman ya, bertumpuklah menjadilah, kadang-kadang bisa bagus tapi bisa juga jelek. Nah yang jelek tentu perlu kita hindari, tapi yang bagus itu perlu kita terus kembangkan. Nah itulah sebenarnya, tapi ini general function of learning theories. Ada yang ini juga dijelaskan, itu yang kelima ada. Nah ini kembali, to serve as a working model of complex events. Kalau ada kompleks event yang sangat kompleks, kita juga tidak lalu kehilangan jejak. Kita bisa memahami dan kita bisa menempatkan diri di mana kita harus berpijak. Jadi kembali ada lima ya fungsi dari learning theories ya, bisa menolong kita dalam banyak hal. Jadi minimal kita bisa meneliti, bisa memahami kejadian-kejadian yang sederhana, bisa-bisa kompleks, atau memahami kejadian yang kompleks, kita juga bisa menempatkan diri dengan pas, ya, tidak perlu bingung, tidak perlu bunuh diri ya, tapi bisa menempatkan diri dengan baik, menyesuaikan diri dengan baik, itu maksudnya. Karena itu learning itu sangat dibutuhkan ya, untuk bisa menghadapi hidup ini dengan baik. Sekarang, nah ini penjelasan lebih lanjut, itu ada banyak penjelasan, saya akan usahakan, tidak akan menjelaskan itu ya, ini semua ada, bisa dibaca sendiri nanti. Tadi saya hanya jelaskan, nanti yang empat ini ada kan, yang kelima juga ada, ini semua ada dijelaskan di situ ya, saya tidak perlu jelaskan itu kembali. Sekarang masuk yang spesifik, maksudnya yang ada kaitan dengan sekolah ya, specific function of theories of learning. Satu ya, pertama, serve as a guidelines for planning instruction. Jadi dengan tahunya teori belajar, kita lalu bisa merancang ya satu pembelajaran yang lebih efektif. Jadi tidak hanya trial and error sifatnya ya. Kita mengajar hanya gitu-gitu saja. Ya, sekali hari, dari minggu, dari bulan ke bulan kita memperbaiki ya proses pembelajaran kita. Sehingga kita bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak kita. Itu pertama. Ada guidelines. Teori mana yang cocok untuk anak kita misalnya ya, dengan tahunya teori. Itu yang pertama ya. Ini yang sudah khusus dengan pendidikan ini. Ini juga evaluate current products for classroom use and current practice. Jadi kalau ada produk yang baru, teori baru dari luar negeri, itu bisa kita menilai, membandingkan ya dengan teori lain yang kita ketahui, apakah ini akan menolong kita atau justru merusak kita. Itu. Jadi ada banyak teori yang berkembang dan apakah itu cocok dengan kehidupan kita. Evaluate current products for classroom use and current practice. Apa bisa dipakai di kelas-kelas kita di Indonesia? Dan kalau bisa, apa persis seperti itu? Apa perlu diubah sedikit? Nah, seperti itu. Jadi kita perlu teori itu sendiri ya. Kita lihat yang berikutnya. Diagnosis problems in the classroom. Jadi kembali, kita sebagai guru bisa mendiagnose ya, seperti dokter bisa mendiagnose penyakit kita. Kita sebagai guru juga bisa mendiagnose problems yang terjadi dalam kelas. Anak yang malas, jangan menyalahkan anak itu sendiri ya. Tapi kita juga harus meninjau kemampuan kita atau praktik yang kita lakukan. Barangkali tidak menarik bagi mereka, sehingga mereka menjadi malas. Jadi dengan tahu teori, kita tidak mudah menyalahkan, ya, mencari kambing hitam. Kita perlu refleksi terus-menerus, ya. Bisa mendiagnosa seperti dokter, ya. Kita boleh dikatakan menjadi dokter-dokter pendidikan. Ya, banyak kenakalan, kegagalan dalam pendidikan, kita sebagai guru harus bisa mendiagnosa kalau kita tahu teori belajar dan teori pembelajaran maksudnya ya. Nah, ini yang berikutnya, kita bisa menilai penelitian orang lain yang diadakan dan bisa mengaplikasikan ya sesuai dengan kondisi Indonesia. Barangkali berhasil di Amerika, belum tentu berhasil di Indonesia. Nah, kita dengan tahu teori-teori belajar yang banyak itu, kita bisa menjudge, menilai apakah riset yang diadakan di Amerika dengan teori ini lalu bisa dipakai di Indonesia atau tidak. Nah, ini yang sangat khusus ya, teori belajar itu dipakai di kelas kita. Itu hanya empat saja ini. Nah, empat saja. Nah, untuk presentasi keempat itu sebaiknya disajikan secara bersama-sama dalam satu slide. Jadi anak-anak akan mudah melihatnya, misalnya. Kembali. Nah, ya. Jadi keempat-empatnya itu kelihatan. Jadi satu, walaupun diterangkan satu persatu ya, tapi akhirnya muncul semuanya dalam satu slide. Jadi bisa anak-anak merefleksikan, merenungkan, menyimpulkan dengan melihat keempat-empat fungsi dari fungsi khusus ya dari teori belajar. Sekarang kembali, seven contemporary perspective. Ini ada 7 teori sebenarnya. Perspektif ini sama dengan teori. Ada 7 contemporary perspective. Teori yang akan kita bahas. ya, secara khusus ya. Walaupun 8 sebenarnya, tapi katakan sini ya, karena sebelumnya tidak. Ini yang baru contemporary soalnya ya. Yang contemporary yang terakhir ada 7. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Skinner's Open Conditioning. Ya, itu yang akan kita bahas. Barangkali itu paper yang presentasi yang pertama ya. Ada satu bab khusus untuk itu ya. Gagne's Condition of Learning. Gagne ini orang terkenal. Dia menemukan banyak temuan-temuan modern ya dalam pembelajaran. Jadi kita akan lihat, sangat penting ya. Ini yang kontemporer. Ada teori lama akan saya yang bahasnya. Lalu berikutnya the Information Process Theory. Teori informasi. Maksudnya bagaimana sebenarnya anak-anak menerima informasi itu dan memprosesnya dalam benaknya. Karena zaman dulu orang bilang guru itu memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada anak dan anak-anak akan menyimpannya seperti tong. Ya, akhirnya tumpah. Nah, seperti itu ya. Tapi sebenarnya teorinya tidak seperti itu. Nah, itu yang akan kita pelajari ya. Ada the information process theory. Yang berikutnya, Piaget's cognitive development theory. Teori Piaget. Ini juga ada. Anak-anak itu berkembang sesuai dengan umurnya. Jadi tidak bisa dipaksakan. Ya, jangan paksakan. Itu sesuai dengan umurnya. Jadi yang tahu begitu, kita juga tahu kalau anak tidak ngerti, oh itu belum umurnya. Kita juga harus sabar, ya, tidak usah marahi anak itu, karena belum umurnya. Nah itu biasa ya. Oke, berikutnya, Vygotsky Socio-Historical Theory. Oke, Socio-Historical, artinya perkembangan budayanya. Anak itu penting. Itu yang menentukan perkembangan kognisi anak itu sesuai dengan sejarah perkembangan kehidupan sosial anak itu sendiri. Ya, jadi kalau dia berasal dari sosial masyarakat yang satu, itu kan berbeda dari sosial masyarakat yang lain. Ya. Contoh konkret di Amerika itu ada kulit hitam dan kulit putih. Nah, anak-anak mereka itu berbeda dalam perkembangan kognisinya. Bukan karena otaknya jelek, tapi karena kehidupan sosialnya beda. Ya, itu nanti akan dibahas. Ya, itu kan menarik sekali Vygotsky ini. Terutama tekanannya kepada kehidupan sosial anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di Amerika, white and the black itu beda sekali ya. Dalam perkembangan bahasa, saya singgung sedikit, black people karena dia bekerja kasar, orang tuanya pada waktu malam itu sudah lelah sepanjang hari dengan menggunakan tenaganya untuk kerja keras, keluar keringat sore malam itu sudah lelah, langsung mereka tidak ada waktu untuk anak-anak, mereka tidur langsung, anak-anak berkeliaran di luar. Nah, ini pengaruhnya. Pengaruhnya anak-anak tidak belajar, malah mengembangkan budaya-budaya yang tidak baik, berkelahi di luar ya. Tapi anak-anak kulit putih, keluarga kulit putih, karena dia bekerja di kantoran, Jadi sore hari itu masih segar. Khususnya kebiasaan kulit putih itu mereka makan bersama. Anak-anak diajak makan bersama, makan malam. Di sana bapak ibu sering berkomunikasi bagus sekali dengan anak-anak. Anak-anak diminta cerita mengenai pengalamannya hari itu. Karena bapak ibunya itu ngetes, berargumentasi dengan mereka, membantah mereka. Jadi ada satu interaksi yang sangat bagus dalam kehidupan keluarga-keluarga kulit putih. Nah itu yang menyebabkan anak kulit putih lalu kelihatannya lebih cerdas dibandingkan dengan anak-anak kulit hitam tidak pernah mendapat latihan seperti itu. Ya, orang tuanya sudah tidur, mereka makan sendiri, ya, dan akhirnya menggelandang sampai malam juga tidak ada yang apa menghiraukan. Bisa dibayangkan ya, kelihatan. Dan menurut penelitian bahasanya jelas sangat terbatas, tidak berkembang. Nah ini Vygotsky juga menekankan peranan bahasa di dalam mengembangkan kognisi ini ya. Kalau bahasanya jelek, ininya jelek. Tapi kalau bahasanya bagus, ininya akan bagus. Karena itu yang hal yang praktis kita bisa pelajari, kalau anak-anak kita kecil itu ya diasuh oleh pembantu yang tidak mau ngomong, pendiam dia, anak digendong aja anaknya, tidak pernah komunikasi dengan anak itu ya, itu bahaya bagi anak itu. Karena ininya tidak berkembang. Apalagi ada yang nakal, ya, anak itu diberi pil tidur ya, sehingga tidur dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ya kapan dia mengembangkan ini otaknya? Nggak ada. Jadi dari hari ke hari ya begitu terus. Jadi ini kosong ya. Nah ini bahayanya bagi ibu-ibu yang punya anak kecil, punya pembantu, harus dites apakah pembantu itu mau enggak cerita-cerita sedikit pada anak. Kalau enggak, lebih baik jangan pakai. Cari yang lain yang lebih cerewet dikit ya, ngomong dengan anak itu bagus itu. Ya, mau cerita, ada anaknya juga respon. Nah ini perkembangan dia. Itu Vygotsky punya teori ini ya. Itu sangat penting sekali ini. Berikutnya, teori Bandura. Ini teori yang menekankan social learning. Belajar hanya dengan melihat. Melalui model, ya. Modeling learning. Ini Bandura punya ya. Ada juga, benar juga itu. Dan melihat, mereka sudah bisa acting dengan baik ya. Karena melihat, sering nonton. Ya, acting yang bagus. Akhirnya anak itu bisa. Menari juga dengan melihat tari-tarian yang baik, dia akhirnya bisa juga. Tentu ada bakatnya juga menolong gitu. Tapi dengan modeling ini bisa dibuat dengan lebih baik lagi. Ini yang baru semua. Weightless Theory of Motivation. Ini juga teori motivasi. Jadi teori yang menekankan bahwa anak itu harus diberi percaya diri dulu. Ya, bahwa anak itu mampu. Nah, dengan merasa mampu, maka dia akan mau melakukan. Nah, ini juga khususnya dengan anak-anak yang lemah. Ini Weiner cocok, ya. Kita menghadapi sering anak-anak itu lemah. Bukan sebenarnya bodoh mereka, ya, tapi karena kurang perhatian guru pada awal-awalnya. Dibiarkan aja, mereka tidak ikut berpartisipasi ya, karena mereka lemah mengganggu pelajaran kan. Kalau diberi latihan pada dia tidak bisa jawab, itu kan menghabiskan waktu. Nah guru sering mengatakan ya tidak perlu dilayani. Nah ini yang salah ya. Lemah apa pak? Lemah fisik. Lemah artinya lemah kemampuan lah. Banyak kadang kalau kelas 6 ya, berapa orang yang tidak baik dalam bidang matematiknya? Mungkin ada 10 orang. Tapi itu akibat dari waktu kelas 1-nya kurang diperhatikan. Kurang mendapat bantuan ya. Merasa saya tidak mampu matematik. Itu bukan bidang saya. Padahal sebenarnya bukan itu. Itu karena salah perhatian pada awalnya. Nah, Wiener akan memberikan jalan keluar ya. Dia tertarik kepada anak-anak yang kurang diperhatikan. Jadi bukan karena kemampuan mereka sebenarnya awalnya, tapi karena kurang diperhatikan, akhirnya mereka juga kurang motivasi. Tidak mau dan merasa, wah, matematika sih sukar sekali. Ya, karena tidak diperhatikan, tidak ditolong pada awalnya. Semakin lama semakin suka kan. Nah, akhirnya tidak tertolong lagi. Akhirnya benci kepada matematika. Nah, ini mempengaruhi ya motivasinya. Kalau benci sudah ya enggak mau ngerjakan PM mo, ya. Enggak mau lagi ya. Nah, itu motivasi. Ya, ini kira-kira yang terbaru ya. Nanti ada yang lainnya. Maaf ya. Kira-kira saya rampungkan ini aja dulu ya. Ada banyak lagi penjelasan saya kira ini ya. Nah, ini per chapter ini juga akan dibahas ya. Lanjutkan pendahuluan. Ini saya akan, nah ini. Nah, 4 chapter ini saya akan bertugas. Ya, introduction itu bab 1, bab 2 itu behaviorism, bab 3 gestalt psychology, bab 4 itu contemporary learning theories yang baru saya singgung ya. Silakan, Pak. Jadi Skinner tetap dipresentasikan walaupun Bapak jelaskan behaviorism. Iya. Sama tidak, Pak? Tidak. Yang apa? Skinner. Skinner itu new behaviorism. Neo behaviorism. Mungkin yang baru. Ya. Itu nanti. Ya. Makanya itu yang contemporary tadi itu kan. Ini yang lama ini. Ya, ini yang lama. Sebelum contemporary itu, ya. Dan ini pembagian chapternya dan seterusnya ya. Semua Skinner mulai itu dan seterusnya nih. Semua ada ini ya dan seterusnya. Nah, saya terangkan lagi. Kecuali ini ada tambahan metacognition problem solving. Nah, metacognition itu karena selain kognisi ada yang meta di atasnya. Karena perlu ini pelajari lagi. Jadi 8 jadinya, makanya ada 8 kelompok ya, karena ada metacognition ini tadi. Yang lainnya semua sama ya, sama dengan tadi itu per chapter sih juga ya. Nah 11, nah persis 11 ya. Nah in detail ada dalam chapter ini, jadi lengkap sekali. Karena itu saya pilih buku ini, baik sekali. Kalau mau chapter in more detail, ada penjelasan pendahuluan lah untuk memancing supaya Anda bisa memahami chapter-chapter khusus nanti yang membahas secara khusus tentang tiap teori itu ya. Ini saya lewatkan ini. Oke. Okay? Nah, ini semua ya, saya enggak perlu terangkan itu lagi karena waktunya kembali dihabiskan oleh Pak Budi. Saya coba ya masuk sedikit mengenai behaviorism, mudah-mudahan masih bisa ya. Oke, okay, behaviorism karena itu yang paling penting ini bab 2 nih sekarang ya. Nah, saya harus cari dulu ini. Nah ini. Ya ini, behaviorism. Ini sudah bab 2. Ini teori yang paling tua. Tapi bahkan sampai sekarang masih dipakai. Karena itu penting ya kita pahami teori ini. Ini muncul early years of the 20th century. Ini sejarahnya. Psychology was a new discipline. Jiwa itu baru pada awal abad ke-20 ya, tapi lacking organization, masih belum bagus dan juga kurang fokus, masih terlalu luas, kurang fokus, karena ilmu-ilmu itu semuanya dasarnya asalnya dari filosofi. Ya, yang sering juga sangat abstrak, ya, kadang-kadang susah dipahami, ya, dianggap itu semua karena pemikiran yang terlalu tinggi, ya. Maka itu sekarang banyak ilmu-ilmu itu ingin mengubah diri, ingin pisah dari filsafat menjadi ilmu-ilmu sendiri, termasuk psikologi, ya, itu. Jadi karena kurang, belum ada kejelasan, dia meniru, psikologi ini meniru teori atau disiplin ilmu yang lain. Jadi inginnya menjadi becoming a precise science. Ingin menjadi ilmu yang eksakta, gitu kesannya. Supaya jangan diawang-awang lagi. Langsung menjadi ilmu yang sesuai dengan fisika, sesuai dengan matematik, gitu ya, lebih exact. Jadi tidak hanya bersifat hal-hal yang abstrak. Like physics and chemistry, tapi masih without a research method, belum ada, harus beda. Karena itulah muncul teori behaviorisme ini. Karena kalau behaviorisme menekankan perilaku yang bersifat fisik saja, fisik ini yang lebih penting. Karena itu yang kita bisa lihat. Untuk menjadi ilmu yang eksak di fisika, yaitu harus ada alamnya, ya, ada batu, air dan sebagainya, itu konkret ada. Jadi ilmu jiwa itu ingin seperti itu. Karena itu yang cocok yaitu behaviorism, yaitu mempelajari tingkah laku manusia yang bisa dilihat. Nah itu asal usulnya, ya. Jadi seperti ilmu-ilmu fisik eksakta seperti kimia dan sebagainya, ya. Yang pelopor yang terkenal adalah John Watson, founded, mendasari, melandasi behaviorism, which was the dominant movement in psychology pada waktu itu. Jadi behaviorism itu adalah ilmu yang berusaha mempelajari tingkah laku yang nampak ini, tingkah laku yang real. Jangan apa yang dipikirkan, tapi apa yang nampak, apa yang keluar di dalam tingkah laku manusia itu. Itulah sebenarnya behaviorism. Dominan. Contohnya ini diberikan, nah, ini early behaviorist theories. Pertama kali itu ditemukan oleh Pavlov, yang membuat percobaan dengan anjingnya, yaitu mempelajari gerakan-gerakan refleks, ya, gerakan itulah yang dipelajari, ya, bahkan mendapat Nobel Prize, ya, tahun 1904 awal-awalnya, ya. Nah, ini contohnya, mungkin Anda sudah tahu. Meat powder, meat, daging, tapi dalam bentuk bubuk, itu disodorkan kepada anjing. Ya, meat powder, ini langsung bisa menimbulkan salivation of dogs. Langsung air liur anjing itu keluar. Nah, inilah behavior yang bisa dilihat secara konkret, ya. Dengan memberikan meat powder, itu air liur anjing keluar, kita juga keluar, ya, normal, wajar. Nah, tentu waktu itu percobaannya hanya dengan binatang, ya. Kita pun saya kira sama. Kalau kita mencium restoran, ya, yang ada di sebelah rumah kita, wah, tiap hari air liur kita ikut keluar, ya. Tapi lumayan lah. Oke. Lalu ini disebut meat powder itu stimulus, lalu menyebabkan R response, ada response, ya, itu otomatis, wajar. Nah, karena itu disebut U itu unconditioned, artinya normal, unconditioned stimulus, stimulus normal, tidak ada kondisi apa-apa, ya, wajar aja daging, ya, dalam bentuk bubuk, ya. Dan karena itu responnya juga unconditioned, mengatakan condition respond. Ya, artinya respon yang wajar. Artinya unconditioned. Tidak ada kondisi apa-apa. Wajar aja. Itu wajar. Nah, sekarang apa yang terjadi lebih lanjut dalam percobaannya ialah diberi karputala, tuning fork. Karputala untuk nyetem lagu itu ya, yang bisa bunyi itu, yang bergetar itu ya. Itu diberikan bersama-sama dengan meat powder, dipasangkan, diberikan bersama-sama. Ya tetap aja apa? Responnya adalah air liur keluar ya. Tetap responnya sama. Ya, itu langkah yang kedua. Tapi yang berikutnya ini wajar. Tapi ini sekarang meat powdernya dihilangkan. Tapi yang diberikan hanya garputalanya saja. Jadi hanya tuning fork yang diberikan. Responnya ternyata sama. Meat powdernya sudah hilang. Tapi tuning fork yang ada itu masih tetap memberikan air liur keluar dari anjing itu sendiri. Ya, ini yang aneh. Kok tuning fork bisa menghasilkan air liur? Karena pengaruh condition, karena itu istilahnya conditioned stimulus. Jadi tuning fork ini bukan hanya tuning fork. Itu sudah ada kondisi sebelumnya, yaitu ada powdernya, walaupun sekarang enggak. Itu disebut sudah condition stimulus. Maka hasilnya condition response. Persis sama hasilnya. Ada tabel 2.1, bisa dilihat di bukunya. Itu kelihatan di situ ya. Itu digambarkan persis. Nah, inilah yang menarik. Ya, walaupun tidak diberikan lagi powdernya itu, kok bisa keluar air liurnya? Ini yang luar biasa. Kan aneh. Tapi adik kata tuning forknya awal-awalnya diberikan pada anjing yang lain, ya tidak akan keluar itu air liurnya ya. Karena tuning fork yang unconditioned. Ya, lain dengan tuning fork yang diberikan pada anjing yang tadi ya. Ini anjing yang lain yang belum pernah mencium daging apa? Bubuk daging itu ya, akhirnya bisa beda reaksinya. Tapi makanya itu disebut condition stimulus. Nah, inilah dasar dari behaviorism itu. Jadi ternyata lingkungan itu saling mendukung. Dan itu yang paling mendukung dalam kehidupan manusia ini. Jadi seolah-olah kalau manusia ditempatkan di tempat yang jelek, itu langsung menjadi jelek. Itulah percayanya pada waktu itu ya. Karena itu harus dihindari. Jangan sampai anak-anak kita ditempatkan dalam lingkungan yang jelek. Itu akan mempengaruhi dia menjadi anak yang jelek juga gitu. Kasarnya seperti itu. Jadi malah ada seorang psikolog, John Locke namanya, menganggap bahwa anak-anak itu lahir awalnya itu seperti kertas putih. Ya, tabula rasa. Kertas putih, bersih, tidak ada cacatnya. Tapi akhirnya menjadi anak yang penuh celah karena lingkungannya. Itu. Jadi anak yang penuh celah. Atau anak yang baik karena lingkungannya baik. Jadi anak yang jelek karena lingkungannya jelek. Nah, itu kasarnya seperti itu. Karena itu kita harus usahakan ya. Sampai sekarang pun kita akan berusaha supaya anak-anak kita jangan bergaul dengan anak-anak yang jahat. Nah, itu karena memang ada efeknya. Ya, ada efeknya. Nah, itu kasarnya seperti itu sampai sekarang ya. Itu diberlakukan seperti itu. Contoh konkret lagi, kalau ayahnya merokok, ya, bisa jadi anaknya juga jadi perokok. apalagi kalau dibiarkan oleh orang tuanya ya, malah disediakan rokok di laci-laci gitu ya, sejak pagi anak itu bisa ngambil niru bapaknya ya, karena bapaknya pintar bikin lingkaran-lingkaran gitu kan, anak juga niru, wah bagus sekali itu ya, anak itu akan mencoba paginya walaupun belum bisa ya, tapi dicoba terus, akhirnya dia menjadi perokok yang ulung seperti ayahnya. Itu kasarnya seperti itu. Contoh narkoba lagi ya, gak mau. Contoh konkret, kalau ayahnya, ibunya minum narkoba, jangan harap anaknya tidak minum narkoba. Ya, anaknya akan coba. Ayah kok senang sekali dengan itu. Mesti anaknya akan coba. Nah itu, jadi behaviorisme itu sampai sekarang masih juga berlaku. Hanya bedanya, tentu menurut saya, anak yang ditempatkan pada situasi itu belum tentu dia akan menjadi perokok karena dia punya otak. Nah, kalau zaman behaviorisme dianggap manusia itu tidak punya otak, dianggap persis apa adanya ya, hanya sekedar fisik, tidak ada ini ya, karena kognisi ini menyebabkan orang berpikir apa benar baik itu, nah, itu. Akhirnya ini akan mengontrol behaviornya. Akhirnya tentu mungkin 50% meniru ayahnya, tapi dia ada 50% akan menolak. Karena otaknya sudah berkembang. Ya. Jadi tidak sepenuhnya terjadi seperti ini. Ya. Kita lihat berikutnya dikit lagi ya. Sabar. Supaya bisa selesai, walaupun tidak bisa selesai bab ini ya. Nah, we can study also dari gejala ini, kita bisa mempelajari amplitude of the response. Seberapa besar air liur itu keluar. Barangkali sesudah, meat powder itu dihilangkan, awalnya barangkali bisa penuh seperti tadi. Tapi kalau untuk kedua kalinya, ketiga kalinya barangkali akan berkurang. Ya, berkurang. Bisa dicobakan. Itu ya. Mestinya begitu, ini bisa dipelajari amplitude of response, latency itu maksudnya waktu yang dibutuhkan untuk bisa menghasilkan air liur itu, bisa cepat, bisa agak lambat. Awalnya meat powder langsung, tapi kalau garpu tala barangkali masih butuh waktu barang 1-2 second baru keluar. Dan akhirnya barangkali bisa hilang ya pada saatnya, itu bisa dipelajari ya, dan bisa stimulus generalization, artinya kalau diganti dengan bukan garpu tala yang dipakai tetapi sinar, ada yang juga menggunakan sinar meat powder bersama dengan sinar merah, lalu akhirnya hanya sinar merah diberikan. Berapa jauh itu, ya, akan terjadi. Nah, itu misalnya bisa dipelajari katanya lebih lanjut ya. Yang berikutnya, resistance to extinction. Seberapa jauh itu bertahan, ya, tidak hilang. Berapa lama, berapa kali, apa? Besoknya bisa hilang langsung atau minggu depan baru hilang, seperti itu bisa dipelajari katanya ya, itu bisa dipelajari. Resistant to extinction, bertahan artinya ya. Inhibition, ini terhalang karena bukan asli lagi ya, garpu tala tok ya, akhirnya bertahap itu akan hilang. Hanya berapa lama hilangnya? Pas seminggu? Atau hanya satu hari? Ya, dan seterusnya. Itu perlu dipelajari. Barangkali beda antara anjing dengan burung perkutut misalnya ya. Itu bisa dicobakan dengan tikus juga. Dengan rabbit itu biasanya digunakan untuk menguji respon behavior dari binatang-binatang ini. Ya. Kita lihat. Nah, ini John Watson. John Watson mengatakan kalau itu terjadi pada binatang, pada manusia pun terjadi seperti itu juga. Nah, itu keputusan John Watson. Ya, karena sebenarnya kita itu seperti binatang. Hanya binatang yang berbudaya, ya. Seperti itu. Ya, nah. Karena kelebihan kita diberi bahasa. Itu menjadi kita berbeda dengan binatang. Andai kata bahasa kita dihilangkan, kita persis seperti binatang. Ya, dalam tingkah laku kita. Nah, waktu itu juga sudah muncul mental concept itu sebenarnya hanya behavioral responses. Jadi, contohnya thinking, ada orang mengatakan about thinking. Oh, thinking is subtle speech. Ya, karena kalau kita berpikir kan kita menggunakan bahasa, tapi bahasa yang tidak keluar. Ya, itu cuma proses berpikir ya. Kemarin buku saya di mana? Tidak ada sekarang. Kemarin saya taruh di sini. Nanti saya berbicara sendiri ya. Kadang-kadang bahasa saya itu bukan subvocal, tapi vocal. Kentara. Tapi saya ngomong sendiri ya. Kemarin saya baca di sini rasanya. Nah, saya menganalisis kan. Nah, inilah thinking. Jadi menurut behaviorisme itu hanya sekedar subvocal speech. Jadi kelihatan. Jadi bukan thinking sebenarnya, tapi speech. Jadi ingin mengabaikan sebenarnya apa itu thinking. Ya, tidak lebih daripada ngomong gitu katanya. Itulah thinking. Jadi thinking enggak ada. Hanya bahasa yang ada gitu artinya ya. Contoh yang lain feeling, perasaan, kalau misalnya perasaan marah, itu juga fisik. Kalau marah kita kan semua ini merah kan, muka merah. Itu kan fisik aja. Ada barangkali hormon yang naik ke, atau darah kita yang naik ke muka kita, ke atas ya. Yang menyebabkan kita merah. Tapi kalau kita girang, tidak merah ya, berubah menjadi nampak ceria gitu kan. Jadi itulah feeling pun bukan hal baru. Itu hanya soal fisik. Ya, soal hormon. Ya, dianggap. Orang gembira fisiknya kelihatan ceria. Kalau orang marah fisiknya kelihatan merah mukanya, ya. Kalau orang sedih muka kelihatan masam. Nah, seperti itu ya. Semua fisik. Itulah argumentasi dari behaviorist, orang-orang yang percaya kepada behaviorisme. Jadi tidak mengakui adanya perasaan, adanya pemikiran. Itu semua karena ya bahasa, karena hormon saja. Ya, untuk menghilangkan konsep mental, ya, mental konsep. Orang enggak ada. Jadi yang ada itu hanya fisik aja. Itulah awal-awal psikologi ya, yang menekankan gejala-gejala fisik. Waduh sudah lewat sekali ya. Saya cukupkan sampai sini dulu ya. Nanti minggu depan saya singgung dikit, tapi akan saya teruskan dengan bab 3 yaitu Gestalt Psychology. Nah, ini sudah perkembangan ya. Gestalt Psychology sudah melihat sesuatu lebih dari sekedar behaviorisme. Tapi zaman itu juga orang belum berani mengatakan itu gejala-gejala mental. Tapi sudah sedikit tidak setuju dengan behaviorisme. Artinya bahwa behaviorisme tidak cukup bisa menjelaskan tingkah laku manusia. Itu akan dijelaskan dengan Gestalt Psychology ya, minggu depan. Mungkin hanya itu aja untuk hari ini ya. Sehingga Anda tidak terlambat lunch-nya, nanti banyak yang sakit mah ya, karena lunch terlambat ya. Silakan makan lunch dulu. Terima kasih ya. Ada yang bertanya minggu depan aja ya. Boleh bertanya nanti minggu depan.